Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin atau Syarah Riyadhus Shalihin yang disyarah oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Dan kita masih dalam penjelasan berkaitan dengan rukun Islam yang disebutkan dalam hadis Jibril alaihi salam. Dan kita telah membahas 4 rukun. Dan insyaallah taala pada sore hari ini kita akan masuk pada rukun yang kelima, rukun yang terakhir dari rukun Islam yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih taala berkaitan dengan hadis Jibril alaihi salam. قال الشيخ محمد بن صالح الأصيمين رحمه الله تعالى الركن الخامس حج البيت. Kata beliau rukun yang kelima yang dari rukun Islam ialah haji ke Baitullah. Wa huwa Baitullah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan hajjul bait ialah Baitullah, berhaji ke Baitullah subhanahu wa ta'ala. Apa makna dari haji ke Baitullah? Nah, kata beliau ay qasduhu li ada'il manasikil lati bayyanahu Allah subhanahu fi kitabihi wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan haji ke Baitullah ialah seseorang dia meniatkan untuk menunaikan manasik yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang manasik tersebut, ya, dalam kitabnya Al-Qur'an dan juga dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. Ini namanya haji ke Baitullah. Naam, yakni seseorang dia meniatkan untuk menunaikan manasik, yakni perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an dan juga dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisnya berkaitan dengan haji. Naam. Taib, ini yang disebut dengan hajjul baiti, melaksanakan, menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Naam. Fahajjul baiti ahadu arkanil Islam. Maka melakukan haji ke Baitullah ini merupakan salah satu dari rukun Islam. Naam. Wa min hajjil baiti, dan di antara termasuk juga dikatakan sebagai haji ke Baitullah ialah al-umrah, melakukan umrah. Nah, umrah ini juga disebut dengan haji. Fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sammaha hajjan asghar. Hanya saja enam umrah ini disebut dengan haji kecil, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan demikian. Naam. Taib, maka umrah termasuk dari haji, namun haji asghar. Naam. Kemudian kata beliau, walakin lahu syurut. Dalam melaksanakan ibadah haji, naam, ini padanya terdapat persyaratan. Naam. Minha, di antaranya ialah al-bulugh. Seseorang yang ingin melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, dia harus sudah baligh. Naam, sudah dewasa. Baik. Kemudian wal aqlu. Kemudian di antara syaratnya ialah berakal. Naam, karena yang namanya haji ke Baitullah ini merupakan ibadah. Naam. Maka di antara syaratnya ialah orang yang kesana itu harus orang yang berakal. Wal Islam. Kemudian orang yang menunaikan haji, dia harus beragama Islam. Dia harus orang Muslim. Naam. Karena berkaitan dengan ibadah, bahkan ya diharamkan bagi orang-orang musyrik, orang-orang kufar, orang-orang kafir, orang-orang non-muslim untuk ya menginjakkan kaki mereka di kota Madinah dan Masjidil Haram. Ini langsung nas dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang larangan bagi kaum muslimin untuk menjadikan atau mengizinkan mereka orang kufar ya menginjakkan kaki mereka di Madinah atau di Masjidil Haram. Ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, dua tempat ini diharamkan bagi mereka orang-orang kafir, orang-orang non-muslim. Baik. Maka di antara syarat bagi seseorang yang ingin melaksanakan ibadah haji, dia harus seorang muslim yang beragama Islam. Wal hurriyah. Kemudian syarat yang berikutnya ialah hurriyah, yakni seseorang yang merdeka. Naam. Bukan seorang yang budak. Baik. Kenapa? Karena yang seorang budak dia adalah milik tuannya. Nah, maka dipersyaratkan bagi seseorang yang ingin melaksanakan ibadah haji, dia harus hurriyah, yakni orang yang merdeka, bukan seorang budak atau hamba. Nah, hamba sahaya. Kemudian kata beliau, khamsatu syurut, lima persyaratan tadi, al-bulugh, wal-aql, wal-islam, wal-hurriyah, wal-istita'ah. Yang terakhir adalah al-istita'ah, kemampuan. Ini lima persyaratan. Enam, bagi seseorang yang ingin melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Enam, kata beliau, fa idza ikhtalla syartun wahidun minha fa innahu la yajib. Maka apabila lima syarat tadi salah satunya hilang, tidak terpenuhi, maka tidak diwajibkan haji bagi orang tersebut. Enam, maka lima persyaratan tadi adalah persyaratan yang harus ditunaikan bagi seseorang yang ingin melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Nah, kemudian beliau menyebutkan, walakinnal ajaza anil haji in kana bil mal fa innahu la yajibu alaihi la binafsihi wa la bi naibihi. Kemudian kata beliau, adapun seseorang yang al-ajz, yang dia tidak mampu, lemah, tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji dari sisi harta. Ya. Kenapa? Di antara syarat untuk menunaikan ibadah haji ialah al-istita'ah. Dia mampu. Di antaranya ialah mampu, yakni memiliki harta untuk melakukan perjalanan sampai ke Masjidil Haram. Naam. Maka kata beliau, apabila orang-orang yang tidak mampu, yang tidak mampu dari sisi harta, maka tidak diwajibkan bagi dia untuk berhaji. ya, tidak diwajibkan bagi dirinya dan juga tidak perlu untuk digantikan. Nah, ini kalau ulama dari sisi apa? Harta. Ya, dia orang yang enggak punya dari sisi materi. Maka ibadah haji itu tidak menjadi sesuatu yang diwajibkan atas dirinya. Ya. Dan juga tidak bisa diganti apa tidak perlu untuk digantikan oleh orang lain. Naam. Taib. Adapun kata beliau wa in kana bil badan. Adapun kalau dari sisi kelemahannya itu ketidakmampuannya dari sisi badannya, anggota tubuhnya. Fa in kana ajzan yurja zawaluhu. Yani badannya itu mengalami sesuatu yang tidak mampu, lemah. Naam. Namun yurja zawaluhu, diharapkan kesembuhan dari badannya tersebut. Mungkin dia ditimpa sakit pada anggota tubuhnya sehingga menjadikan dia tidak bisa melakukan perjalanan ke Baitullah. Dari sisi harta dia punya, namun ternyata qadarullah dia dari sisi badan tubuhnya ini tidak mendukung. Kenapa? Karena sakit. Namun sakit yang diharapkan kesembuhannya bisa sembuh. Maka kata beliau intazar, dia menunggu. Naam, hatta yu'afiyahu Allah wa yazula al-mani', sampai Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan pada dirinya, pada tubuhnya tersebut. Naam, dan hilang penghalang yang menghalangi dia untuk melakukan ibadah tadi. Naam, baru dia melakukan ibadah haji. Nah, ini dari sisi lemahnya, ketidakmampuannya dari sisi apa? Anggota badan. Kalau dari sisi harta, maka jelas tidak diwajibkan bagi dirinya. Nah, dan juga tidak perlu untuk digantikan, diwakilkan oleh orang lain. Kenapa? Dia tidak punya harta, tidak mampu. Nah, adapun kalau ketidakmampuannya dia itu dari sisi fisiknya, dia memiliki harta namun fisiknya tidak mendukung, dikarenakan mungkin dia ditimpa suatu penyakit, namun diharapkan kesembuhan badannya tersebut, maka dia menunggu. Dalam artian dia menunggu sampai sembuh, ya, fisiknya sudah kuat, baru dia melakukan ibadah haji. Naam. Wa in kana la yurja zawaluhu kal kibar. Namun akan tetapi apabila ketidakmampuannya itu, ya, menimpa orang tersebut, nam dari sisi badan yang la yurja zawaluhu, nam kemungkinan untuk hilangnya lemah badannya tadi itu sangat sedikit sekali, sangat kecil. Seperti seseorang yang telah tua, lanjut usia. Nah, ini adalah orang yang dia mengalami ketidakmampuan dari sisi apa? Badan. Namun ketidakmampuannya tersebut, nah, ialah sesuatu yang sifatnya seperti permanen. Kemungkinan kecil untuk dia bisa kuat kembali, sehat kembali. Nah, maka yang demikian ini dalam keadaan dia mampu dari sisi harta. Naam, fa innahu yalzamuhu an yuniba anhu man ya'ti bil hajj. Maka naam, diwajibkan bagi dia berhaji namun digantikan oleh orang lain. Yani orang lain yang naik haji untuk dirinya. Naam. Ini dari sisi seseorang yang dia memiliki kemampuan dari sisi harta namun lemah dari sisi badannya. Dikatakan lemah di sini ialah karena telah lanjut usia, sehingga untuk kembali kuat tenaganya untuk melakukan perjalanan ke Baitullah sangat kecil. Maka bisa, ya, digantikan oleh orang lain, nam, untuk menaikkan haji bagi dirinya. Baik. Kata beliau li anna imra'atan, hal ini sebagaimana telah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang wanita nam sa'alatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kata wanita tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna abi adrakathu faridatullahi ala ibadihi shaykhan la yasbutu ala rahila fa'ahujju anhu. Kata wanita tersebut, sesungguhnya ayahku nam telah wajib bagi dirinya sebagaimana yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya dalam keadaan dia adalah seorang syaikhon, telah tua. Naam. La yasbutu ala rahila, yang dia tidak mampu lagi untuk melakukan safar, melakukan perjalanan, apalagi perjalanan ke Baitullah. Kata wanita tersebut, afahujju anhu, apakah aku menunaikan ibadah haji untuk beliau, untuk ayahku tadi? Ya, ini menggantikan ayahnya. Dia yang pergi tapi niatnya itu untuk ibadah haji bagi ayahnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Iya. Tayib. Faqarraha Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi dalam hadis ini mengikrarkan tentang apa yang dikatakan oleh wanita tersebut. Naam. Di mana wanita tersebut mengatakan telah menimpa ayahku naam sesuatu yang Allah wajibkan pada hamba-hambanya dalam keadaan ayahku telah lanjut usia. Dia mengatakan dengan faridah, sesuatu yang wajib, yakni ibadah haji tadi, menunjukkan kepada kita bahwasanya ibadah haji itu tetap wajib bagi seseorang yang dia memiliki kemampuan dari sisi harta, namun dia lemah dari sisi badan, akan tetapi dengan digantikan oleh keluarganya atau orang lain. 6. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hujji anhu," maka hendaknya engkau ya menaikkan ibadah haji untuk ayahmu tersebut. 6. Ini ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dibedakan antara ketidakmampuan seseorang dari sisi harta dan ketidakmampuan dari sisi badan. Kalau dari sisi harta tidak mampu, maka tidak diwajibkan sama sekali. Namun kalau dari sisi harta dia mampu, akan tetapi dari sisi badan dia tidak mampu, dirinci, dilihat apakah ketidakmampuannya tersebut yang menimpa dirinya adalah sesuatu yang menjadikan dia tidak mampu untuk pada waktu tertentu dan bisa hilang. 6. Kalau seandainya bisa hilang, dia menunggu sampai hilang ya sesuatu yang menjadikan badannya tadi lemah, kemudian hilang tersebut, baru dia melakukan ibadah haji dengan dirinya sendiri. 6. Adapun kalau ternyata dia mampu, akan tetapi dari sisi badan, dari sisi harta dia mampu, sisi badan, anggota tubuh tidak lagi dia mampu, yang mana ketidakmampuan tubuhnya tersebut sifatnya adalah sesuatu yang seperti permanen ya atau lama, kemungkinan ininya kecil seperti seorang yang lanjut usia, 6, maka haji tersebut wajib, namun ya yang pergi ke Baitullah adalah orang lain, ia menaikkan haji bagi orang tersebut. Nah, jadi dia tidak perlu harus pergi ke sana, namun keluarganya atau yang lainnya pergi ke Baitullah menaikkan ibadah haji dengan niat untuk haji bagi orang tersebut. Nah, maka ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini ya 5 rukun dari rukun Islam. 6. Yang pertama ialah syahadah alla ilaha illallah anna muhammadar rasulullah, kemudian ya menunaikan ibadah salat, kemudian zakat, Setelah itu puasa di bulan Ramadan, dan yang terakhir ialah haji ke Baitullahil Haram. 6. Ini 5 rukun yang disebutkan dalam hadis Jibril alaihissalam. Kemudian kata beliau Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala, faqala Jibril lin Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma akhbarahu bidzalik qala lahu sadaqta. Maka malaikat Jibril alaihissalam dia berkata kepada Nabi SAW ketika sebelumnya dia bertanya kepada Nabi tentang khabarkan kepadaku ya tentang apa itu Islam. Kemudian disebutkan dengan rukun Islam tersebut, setelah Nabi SAW menyebutkan tentang rukun Islam, malaikat Jibril alaihissalam mengatakan sadaqta, engkau telah jujur. 6. Qala Umar, maka sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, beliau mengatakan fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami merasa heran. Ya, heran kepada laki-laki tersebut, yakni malaikat Jibril tadi yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6. Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia membenarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Ya. Kata beliau, li'anna alladhi yusaddiqu syakhsa biqaulihi ya'ni anna indahu ilman min dzalik. Tidaklah malaikat Jibril alaihissalam membenarkan ya jawaban yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atas pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan sadaqta, benar engkau, jujur engkau. Ini menunjukkan kepada kita bahwa malaikat Jibril alaihissalam ini memiliki ilmu, mengetahui ya apa yang dia tanyakan tadi. Jadi apa yang ditanyakan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang agama Islam, ini dia sudah paham. Dia tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah untuk mengajarkan kepada para sahabat yang lainnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam akhir dari hadis ini. Nah, kenapa malaikat Jibril mengatakan sadaqta? Dia bertanya, dia membenarkan. Naam. Kata beliau, fa'ajibna kaifa yas'alu thumma yaqulu sadaqta. Yani sahabat Umar merasa heran, dia malaikat Jibril yang bertanya, dia yang membenarkan juga ucapan jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, wasta'in ujiba yaqulu fahimtu. Di mana kalau kita ketahui ketika seseorang bertanya kemudian dia mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut, maka dia mengatakan apa? Saya paham. Ya, bukan mengatakan kamu jujur. Nah, kalau orang yang bertanya kemudian dia mendapatkan jawaban terus dia mengatakan saya paham, saya mengerti, ini menunjukkan apa? Bahwasanya memang sebelumnya dia tidak mengerti tentang permasalahan tersebut. Berbeda halnya dengan seseorang yang dia bertanya kemudian dia membenarkan, menunjukkan apa? Orang tersebut memiliki ilmu tentang apa yang dia tanyakan. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Taib. Kemudian kata beliau, wa qauluhu akhbirni anil iman. Setelah itu malaikat Jibril alaihissalam, setelah dia bertanya tentang Islam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dijawab, naam, maka setelah itu malaikat Jibril alaihissalam bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, akhbirni anil iman, khabarkan kepadaku apa itu keimanan, atau khabarkanlah kepadaku tentang keimanan. Ini pertanyaan malaikat Jibril alaihissalam yang selanjutnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebutkan atau dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin taala, kata beliau, al-iman mahalluhu al-qalb. Yang namanya keimanan itu letaknya, tempatnya di dalam hati. Ya, Al-iman mahaluhu al-qalb. Keimanan itu letaknya di dalam hati. Wal Islam mahalul jawarih. Adapun agama Islam atau keislaman itu tempatnya pada anggota tubuh kita. Naam. Maka dari sini dikatakan bahwasanya yang namanya Islam itu ialah amalun zahiri. Yang namanya agama Islam itulah amalan-amalan yang nampak. Ya. Wal iman adapun keimanan amrun batini ialah perkara-perkara yang sifatnya batin. Naam. Fahuwa fil qalbi. Yang mana keimanan itu letaknya di dalam hati. Naam. Kemudian beliau menyebutkan tentang definisi keimanan. Ya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, setelah sebelumnya beliau menyebutkan tentang letak keimanan, di mana iman itu letaknya di dalam hati kita, kemudian beliau menyebutkan definisi yang namanya iman. Naam. Kata beliau, "Fal iman huwa i'tiqadul insan lisyai'i i'tiqadan jaziman bihi la yatatarraku ilaihi syakku walal ihtimal." Kata beliau, yang namanya keimanan itu ialah i'tiqadul insan, di mana seorang insan dia meyakini atau keyakinannya terhadap sesuatu i'tiqadan jaziman bihi, dengan keyakinan yang pasti terhadap sesuatu tersebut. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, yang namanya keimanan ialah seorang insan ya meyakini sesuatu yang mana keyakinannya terhadap sesuatu tersebut adalah keyakinan yang pasti, yakin tentang sesuatu tersebut. La yatatarraku ilaihi syak, yang tidak bisa atau yang tidak tercampur padanya keraguan. Walal ihtimal, atau ihtimal, kemungkinan-kemungkinan, bersih dari itu. Ya. Maka dari sini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang namanya keimanan ialah seseorang dia meyakini sesuatu, mengimaninya dengan yakin. Ya. Padahal tersebut dan tidak ada sedikit pun keraguan padanya. Yang ini benar-benar dia meyakininya. Nah, seakan-akan sesuatu yang dia yakini itu adalah sesuatu yang nampak bagi dirinya, sangat jelas bagi dirinya, sehingga tidak bisa digoyah dengan sesuatu apapun. Nah, ini yang namanya iman. Kata beliau, "Bal yu'minu bihi kama yu'minu bisyamsi fi rabi'atin nahari la yumtara fi." Bahkan yang namanya keimanan seseorang kepada sesuatu itu, terhadap sesuatu, ialah sebagaimana naam keimanan dia seperti matahari, ya, tatkala berada di tengah-tengah, tidak ada sedikit pun keraguan padanya. Naam. Itu yang namanya keimanan. Tayib. Kata beliau, fahuwa iqrarun jazimun la yalhaquhu syak, mujibun liqabuli ma jaa fi syar'illah wal iz'ani lahu iz'anan tamman. Maka yang namanya keimanan ialah seseorang mengikrarkan, pengikraran seseorang yang pasti, yang tidak tercampur padanya keraguan, yang mengandung konsekuensi dari ikrarnya tadi, mengandung konsekuensi untuk menerima apa-apa yang datang dari syariat Allah Subhanahu wa taala, serta tunduk pada syariat tersebut iz'anan tamman, dengan ketundukan yang sempurna. Naam. Maka ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, mengimani sesuatu yakni seseorang meyakininya dan membenarkannya dan tidak ada sedikit pun keraguan padanya, sehingga apa yang dia yakini tadi apabila itu mengandung perintah maka dia akan melaksanakannya dengan sepenuh hati, dengan menundukkan dirinya pada perintah tersebut. Sebaliknya, kalau seandainya keimanannya itu berkaitan dengan sesuatu yang berupa larangan, maka dia akan meninggalkan larangan tersebut tanpa ada keraguan pada dirinya sedikit pun. Nah, inilah yang dikatakan dengan al-iman. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dari sini pula menunjukkan kepada kita keimanan seseorang itu bertingkat-tingkat. Nah, karena dia berkaitan dengan keyakinan seseorang. Dan perbedaan seseorang dalam permasalahan keimanan ini sangat berpengaruh pada ilmu seseorang terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab pertanyaan malaikat Jibril alaihi salam tentang keimanan. Kata Nabi SAW, al-imanu antumina billah, yang namanya keimanan ialah engkau beriman kepada Allah, wa malaikatih, engkau beriman dengan malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, mengimani kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan, wa rusulihi, dan mengimani rasul-rasul yang Allah utus, wal yaumil akhir, serta mengimani akan hari akhir, adanya hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri, dan engkau mengimani ya takdir Allah Subhanahu wa taala, takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Hadhihi sittatu arkani, hiya arkanul iman, maka inilah 7 rukun yang mana 6 rukun yang mana 6 rukun tersebut merupakan rukun iman. Naam, yang insyaallah taala akan kita jelaskan satu persatu dari rukun iman tersebut, ya insyaallah taala akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Nah, ini mungkin yang bisa kita pelajari pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Naktafi lahuna, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.